silahkan buka Google, buka kembali fakta yang terjadi di alam kita ini. Pada tahun 1981 telah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Anehnya tahun depan 1982 terjadi lagi gerhana matahari dan gerhana bulan dalam satu bulan Ramadan. Dua tahun ini berturut-turut, Pak. 1981 dan 1982. Ramadannya dua kali terjadi gerhana. Maka beberapa ulama yang meneliti tentang akhir zaman, mereka berkata Al-Mahdi telah lahir. Yang kami muliakan, ciri anak dia akan muncul kepada Rasulullah sanjur turun di alam. Ciri yang kedua kondisi politik, kondisi sosial, segala apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia ada di puncak huru-haranya. Huru-hara merata dulu di mana-mana, dan yang lebih spesial, huru-hara harus terjadi lebih dahulu di negeri Arab dalam tahun-tahun yang panjang. Arab Spring atau bukti kekacauan yang berada di negeri Arab. Menjelang Ramadan muncul, Rasul bersabda, terjadi pembantaian dan peperangan yang panjang di negeri Syam. Umat Islam dibunuh, peperangan tidak bisa dipadamkan. Syam Syria, Palestina, Yordania dibangun. Syam, fitnah Syam. Dan Al-Mahdi nanti akan memimpin di Palestina. Khilafah Islam yang diumumkan oleh Imam Mahdi di Palestina. Rasul bersabda, perhatikan baik-baik wahai muhawalah, perhatikan baik-baik, nanti di akhir zaman Masjid Al-Aqsa akan kembali dibebaskan oleh kalian umat Islam. Lalu setelah itu Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai sentral dari khalifahan Islam. Negeri yang paling aman di akhir zaman adalah Palestina. Dan saat itu Madinah Al-Munawwarah kacau, chaos. Makkah kacau, chaos. Hadis sahih Imam Muslim, kacau, chaos. Lah kalau kelas Makkah Madinah saja kacau, chaos, apalagi Indonesia, apalagi negeri negara-negara muka bumi. Tapi Nabi mengatakan itu tempat yang paling aman di akhir zaman nanti adalah Palestina. Syaratnya di Palestina kalian bebaskan terlebih dahulu Masjidil Aqsa. Allah Allah. Presiden Donald Amerika Serikat yang terkini siapa? Donald Trump. Secara resmi sepihak mengumumkan bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Berarti secara tidak langsung Amerika Serikat mengesahkan penjajahan terhadap Palestina dan merampas Yerusalem yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa untuk menjadi ibu kotanya Israel, dan Amerika lalu memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. 123 negara dunia serentak menolak di PBB kelakuan Amerika Serikat ini, tapi diabaikan, dicuekkan saja oleh Donald Trump. Saya di satu sisi geram, tapi di sisi lain saya mengatakan yes. Kenapa? Inilah nubuat Nabi. Palestina atau Yerusalem yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa harus dirampas terlebih dahulu oleh musuh Islam, kemudian dibebaskan kembali oleh Islamnya. Baru setelah itu tegaklah khilafah Islamnya. Fase kelima insyaallah akan dipimpin oleh Imam Mahdi, pusatnya Palestina. Apabila beliau nanti sudah muncul, maka pertanda dunia saat itu kata Rasulullah ada perang di mana-mana. Bukan Imam Mahdi yang menimbulkan perang, tapi kemunculan Imam Mahdi memadamkan api-api perang di muka bumi. Jangan khawatir, Pak. Imam Mahdi justru akan memimpin kita memadamkan peperangan dan timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, sehingga bumi ini menjadi tenang. Bahkan bumi yang gempa di mana-mana, bencana hebat di mana-mana oleh Imam Mahdi. Hai bumi, diamlah. Hai kekayaan bumi, muncullah. Allah akan jadikan bumi ini senyaman-nyaman baus, senyaman-nyaman waktu, senyaman-nyaman tempat, sebagaimana surga dunia ketika Imam Mahdi muncul. Jadi kemunculan Al-Mahdi sangat dinanti-nanti. Syarat kemunculannya lagi adalah apabila penguasa Hijaz yang ada Mekah Madinahnya saling berlomba berebutan antara satu dengan yang lain dalam tubuh keluarga, bahkan sampai ketika berbunuh-bunuhan, terjadi keributan dan perselisihan sampai ketika berbunuh-bunuhan untuk memperebutkan kekuasaan Mekah dan Madinah. Dan Nabi berkata, tidak seorang pun yang antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Sekarang kita saksikan Arab Saudi, karena hanya di sana ada Mekah Madinah. Betul tidak? Arab Saudi mulai kacau apa tidak? Dalam hutangnya penandaan Saudi, kacau apa tidak? Iya, kacau! Kacau! Dari 7 November 2017, terjadi penangkapan besar-besaran. Setelah Muhammad bin Salman menjadikan ayah kandungnya Raja Salman yang kita cintai bagaikan raja yang terpasung, anaknya sendiri memasung ayahnya. Dalam artian tidak punya hak lagi dalam berpolitik. Sejak itu, Muhammad bin Salman yang muda ini mengembargo Qatar. Sejak itu, pangeran yang seharusnya memegang tahta kerajaan setelah Raja Salman itu pangeran Muhammad bin Nayef dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Dan sejak itu Muhammad bin Salman menjalin hubungan mesra kembali dengan Amerika Serikat, kembali menjalin hubungan mesra dengan Israel. Dan sejak itu Muhammad bin Salman menghalalkan apa yang sebelumnya dianggap tabu di Arab Saudi, termasuk musik. Bioskop-bioskop sekarang mulai dibuka. Kemudian acara-acara termasuk tempat orang bisa main kartu, main ringnya, persenjatanya, ini semuanya sekarang sudah dibuka. Wanita-wanita sudah dibenarkan untuk bekerja berlomba-lomba dengan laki-laki di mana-mana kehidupan. Banyak hal-hal yang sebelumnya dilomba, dan Saudi sekarang menuju kepada negara liberal, negara sekuler. Dan Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian semuanya seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Sedangkan dari sekitar mereka akan kalian hin, sehasta dan sehasta, sedangkan sejak sehasta dan sehasta mereka akan kalian parahkan kalian hiu. Tidak akan terjadi kiamat. Inilah masanya di mana orang-orang Islam di kelas Arab Saudi saja yang begitu kuat beragamanya mulai betul-betul longgar dengan agamanya. Dan kita menyaksikan bahwa kekacauan ini, beberapa putra, beberapa pangeran di luar Arab Saudi sudah mengumumkan kudeta berdarah di Arab Saudi tinggal menunggu waktu. 2 orang pangeran dibunuh hanya dalam 24 jam. Pangeran Mansur bin Mukrim dengan helikopternya diledakkan. Pangeran Abdul Aziz bin Fahad bin Abdul Aziz Al-Saud juga dibunuh setelah baku tembak terjadi dengan pengawal pribadinya. Lalu beliau sendiri yang kena diberondong dengan peluru. Ini pangeran yang paling soleh, Pak. Pangeran yang paling taat, yang paling peduli dengan Islam dan Islam seluruh dunia, diberondong dengan peluru, meninggal. Jaraknya cuma 24 jam. Belasan pangeran lainnya dari kerajaan Arab Saudi ditangkapin, termasuk orang terkaya nomor 1 Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal ditangkap dan dibukukan aset-asetnya. Pangeran Muhammad Hussein Al-Amudi, ya, orang Pangeran Muhammad Hussein Al-Amudi, orang terkaya yang membuat Arab Saudi juga ditangkap. Menteri-menteri ditangkap, beberapa jenderal bintang 4 juga dicopot dari jabatannya. Alasannya pemberantasan korupsi oleh Muhammad bin Salman. Maka ini akan menimbulkan dendam yang membara, menyala, dan ini sudah dekat waktunya. Makanya saya anjurkan, minta maaf, bagi yang punya fulu sekarang ini, mumpung teknologi masih ada, mumpung Arab Saudi masih aman, berangkatlah umroh. Berangkatlah sekarang. Jangan tunda-tunda. Kalau ada duit, berangkatlah haji. Berangkatlah sekarang. Mumpung masih aman Arab Saudi. Saya tidak merasa yakin kalau tahun depan itu masih. Loh, apa Ustaz sudah begitu pasti? Enggak. Saya mengatakan tidak begitu yakin Arab Saudi masih aman tahun depan. Kalau sekarang ini ada duit tidak, berangkat. Ada kesempatan tidak, berangkat. Mumpung masih aman Arab Saudi, melihat daripada keadaannya, masya Allah. Apalagi Nabi berkata, Al-Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah di usia aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Usia berapa? 40 tahun hitungan Hijriah. 40 tahun hitungan Hijriah. Kalau hitungan Hijriah ini, kalau dimasehikan, maka berarti usia 38 atau 39. Ya, kalau dimasehikan. Karena hitungan Hijriah lebih sedikit harinya daripada hitungan Masehi. Di hadis jangan Nabi berkata, Al-Mahdi akan dibayangkan depan Ka'bah mendekati usia 40. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama, di usia aku, kata Rasul. Dia akan menjadi Nabi Rasul. Di riwayat yang lain, mendekati usia 40. Dan Nabi berkata, ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi itu, kata Rasulullah SAW, dia akan lahir saat itu kalian menyaksikan dua gerhana terjadi dalam satu bulan Ramadan. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dua gerhana terjadi dalam satu bulan Ramadan yang sama. Silakan buka kembali. Silakan buka Google, buka kembali fakta yang terjadi di alam kita ini. Pada tahun 1981 telah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Anehnya tahun depan 1982 terjadi lagi gerhana matahari dan gerhana bulan dalam satu bulan Ramadan. Dua tahun ini berturut-turut, Pak. 1981 dan 1982. Ramadannya dua kali terjadi gerhana. Maka beberapa ulama yang meneliti tentang akhir zaman, mereka berkata Al-Mahdi telah lahir di tengah-tengah ini. 1981, 1982, tak ambil 1981. Kalau begitu, maaf, usia beliau sudah berapa sekarang? Sekarang 2016. Berarti secara hitungan Masehi, usia beliau sekarang sudah 37 tahun. 37. Kalau dihijrahkan, berarti sudah berusia 38 tahun. Masya Allah. Dari tanda-tandanya sudah lengkap. Satu lagi. Kalau yang ini tadi kekacauan terjadi terlebih dahulu di kerajaan Arab Saudi. Ya, sekarang sudah mulai. Arab Saudi. Chaos, ribut. Ya. Nah, Rasul bersabda, Al-Mahdi nanti akan muncul dalam kondisi di mana kalian merasa putus asa, hampir putus asa. Gimana lagi? Bagaimana lagi? Sementara kita menyaksikan kezaliman di mana-mana, maaf Pak ya, yang memegang kekuasaan secara dunia sekarang siapa? Islam atau non-Islam? Non-Islam. Militer terkuat sekarang Islam yang pegang atau non-Islam? Non-Islam. Yang memegang media-media seluruh dunia sekarang Islam atau non-Islam? Non-Islam. Yang memegang ekonomi dunia sekarang Islam atau non-Islam? Yang memegang segala individual dan seluruhnya dihadapkan untuk menghadang Islam, untuk menghancurkan Islam dengan cara sistematis. Tapi Rasulullah berkata, saat itulah Allah munculkan Al-Mahdi dan akan ada seorang lelaki yang sangat dicintai oleh orang beriman satu bumi. Cinta dengan laki-laki itu. Laki-laki itu dibunuh yang menyebabkan orang beriman satu bumi marah dengan kematiannya. Para malaikat di langit marah dengan kematiannya. Mati dengan cara dibunuh. Nabi menyebutkan gelar laki-laki ini adalah nafsul zakiyah. Seorang laki mulia yang berjiwa bersih. Laki-laki mulia berjiwa bersih. Satu dunia kenal dengan laki-laki ini. Orang berimannya cinta kepadanya. Cuma orang munafik yang senang dengan kematiannya. Ketika orang beriman sudah gulana geram dan marah dengan kematian laki-laki berjiwa bersih itu, maka Allah pun menghibur orang-orang beriman dengan terdengarlah oleh mereka di depan Ka'bah sudah dibayat seorang laki yang keturunan Rasulullah yang bernama apakah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah dan sebagainya, dan laki-laki itu akhirnya dikejar oleh orang-orang beriman untuk mereka sama-sama berjanji dan bersumpah setia bersama-sama dengannya karena Nabi mewajibkan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah kira-kira laki-laki itu? Maaf, saya tidak punya kapasitas dan keberanian dan ini haram untuk memastikan siapa orangnya. Kira-kira sudah ada nggak laki-laki yang akan dibunuh nanti sementara dia dicintai oleh orang beriman sedunia? Sekali lagi, kita tidak boleh memastikan orangnya. Tapi melihat beberapa indikasi dan ciri-cirinya, sah dong. Boleh saya katakan itu tugas kita mencari-cari tanda-tanda. Kalau saya melihat, dan saya ini bapak yang banyak berinteraksi dengan dunia Islam, dunia perjuangan, akan kenal orang-orang yang agung di tengah orang beriman, namanya. Satu. Recep Tayyip Erdogan. Luar biasa tuh laki-laki. Orang beriman mana di muka bumi yang tidak jatuh cinta kepadanya? dasar yang besar kepada Islam. Sekarang ini beliau melambang kehormatan dan keagungan serta kekuatan, masya Allah. Yang kedua, Zakir Naik. Zakir Naik, tidak ada yang cinta dengan Zakir Naik. Orang beriman ya, tapi orang munafik benci dengan Zakir Naik. Orang munafik benci dengan Al-Mubah, seperti orang munafik benci dengan Habib Rizik Syihab. Siapa pun yang benci dengan keturunan kandung Rasulullah Habib Rizik Syihab, maaf, hanya Allah yang dalam hati mereka ada penyakit. Baik, Zakir Naik memiliki jasa kepada Islam. Ribuan pendeta dan ahli-ahli agama buang yang akhirnya bersyahadat di hadapan beliau. Jutaan manusia masuk Islam setelah dia mampu membuktikan tanpa terbantahkan benarnya Islam ini. Hafal semua kitab-kitab agama apapun, lengkap dengan halamannya, titik dan koma. Masya Allah. Bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya hafal hadis, bukan hanya hafal kitab-kitab kuning, tetapi juga hafal kitab-kitab agama lain lengkap dan silamah bersih bau dan sebagainya. Zakir Naik. Sekarang Zakir Naik ditekan oleh pihak pemerintah India kepada pemerintah Malaysia, serahkan pada kami. Nasib baik, alhamdulillah naiklah Perdana Menteri yang berusia 92 tahun. Mahathir Mohamad dengan tegas mati mengatakan, tidak, kami sudah menjadikan dia warga negara kami. Kami tidak akan serahkan Zakir Naik kepada India. Alhamdulillah, pasang badan Malaysia, Pak. Tapi Zakir Naik sudah dijanjikan siapapun yang bisa menangkapnya hidup atau mati oleh pemerintah India disediakan punya hadiah segini-segini aset-asetnya, semua fasilitas dakwahnya dan apapun yang dimiliki di India sudah dihancurkan. Dan Zakir Naik menurut PBB juga manusia yang berbahaya. Orang beriman sekelas beliau dianggap berbahaya padahal dia tidak pernah sekali melakukan kejahatan apapun, hanya fitnah saja beliau mendukung terorisme, padahal dalam berbagai kajiannya mengharamkan terorisme, bahkan mengajak memerangi ISIS, tapi beliau malah dituduh pendukung ISIS. Ini zaman fitnah, ini zamannya fase keempat, zaman fitnah. Para ulama membiasa di fitnah. Ini zamannya ujian berat untuk Islam, untuk dakwah, untuk kekuatan kemajuan dan kebangkitan Islam, zaman fitnah. Tetapi khalas, insyaAllah ta'ala Allah akan menangkan Islam dalam waktu dekat. Dengan izin Allah, perlu sabar saja dan istiqomah. Ya, terus siapakah sosok yang ketiga yang kira-kira memiliki karakter mungkin sakitnya mengalami ancaman-ancaman waktu di hadis. Siapakah sosok ketiga yang kira-kira kematiannya akan menjadi salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi? Siapakah orangnya? Saya tidak berani menebak dan memastikan, tetapi orang memiliki kejiwaan yang mulia, karakter yang kuat, Raja Salman. Siapa yang kenal sepak terjang Raja Salman sebelum beliau di kudeta oleh anak kandungnya Muhammad bin Salman. Raja Salman nomor satu umat. Dia menjadikan kisah Islam di bersalah, dan Raja Salman sudah ada beberapa upaya membunuhnya dengan cara diracun, dengan cara mendekat, dengan membawa senjata untuk membunuh. Beberapa bulan yang lalu kita dengar bagaimana ada militer asing dari mana bertekad untuk membunuh dan menghabisi Raja Salman. Terjadi baku tembak dengan orang di sana. Dilihat, alhamdulillah masih Allah selamatkan. Sementara Muhammad bin Salman dua peluru masuk ke dalam badannya. Koma pak, satu bulan namanya. Alhamdulillah masih selamat. Raja Salman, apakah ini orang yang akan dibunuh? Wallahu'an. Kita berdoa semoga saja bukan. Bukan bulan. Amin. Yang gampang siapakah orangnya yang serius, terkenal di seluruh dunia, dicintai oleh orang beriman, laki-laki dan wanita? Siapakah kira-kira orangnya? Allahu'ala. Tapi dalam hal ini, 2016, cucu keturunan kandung Rasulullah Habib Rizik Syihab dinobatkan sebagai the man of the year, manusia langka dan laki-laki terbaik di akhir 2016 di majalah New York Times. Habib Rizik Syihab membuat fenomena besar dunia, dan akhirnya beliau difitnah, kemudian beliau ditampung oleh Turki. Kemarilah kami akan jaga engkau, ditangkap oleh Qatar, sinilah kami yang akan menjaga engkau, ditawarkan oleh Malaysia, engkau mengambil doktor di kami, engkau lah bukti besar kami, kemarilah. Dan Arab Saudi Raja Salman, waktu itu Raja Salman masih kuat kekuasaannya, sinilah ke kami saja wahai keturunan Rasulullah. Akhirnya Habib Rizik memilih Mekah. Dan Habib Rizik ini sekarang masih hidup dia akan tetap ingin mengembalikan Indonesia kepada puncak kemuliaan dan keagungannya. Kita cita-cita bersama bagaimana para ulama, pemerintah, Polri, TNI dan umat bersatu kembali untuk membawa Indonesia keluar dari kegelapan yang ada, dari kezaliman yang ada. Ini cita-cita bersama. Dan dunia orang macam itu tentu saja tidak disenangi oleh musuh-musuh bangsa. Orang semacam ini pasti ditargetkan untuk kematiannya. Wallahu'ala. Yang jelas Imam Mahdi akan muncul dalam waktu dekat. Saya tidak berani memastikan siapapun nama mereka. Bisa jadi juga bukan mereka. Yang tapi yang pasti bukan saya. Bukan Ustaz Abdul Somad. Karena Ustaz Abdul Somad kelasnya baru Indonesia. Kelasnya baru Indonesia. Dia kelasnya harus dunia, Pak. Kelasnya harus dunia. Orang sedunia mencintainya. Yang berimannya, ya. Nah, Bapak Ibu akan menggunakan. Ketika Al-Mahdi nanti muncul, bagaimana Pak Ustaz? Kita semua wajib menerimanya. Kita semua wajib mendatanginya. Kita semua wajib bersumpah setia dengannya. Dan dengannya, kata Rasulullah, orang-orang terbaik di akhir zaman adalah yang bergabung dengan Imam Mahdi. Siapapun yang bergabung dengan Mahdi, maka insya Allah terjamin orang ini kalau meninggal dunia, lalu Nabi Isa keluar, dia meninggal dunia, orangnya akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Artinya sedangkan kalau melihat daripada kajian kita, minta maaf saya dipisahkan oleh jam, kita harus menyadari kemunculan sang pemersatu dan penyelamat dunia ini sudah dekat insya Allah ta'ala. Bersiap-siaplah, tapi sungguh demi Allah, yang akan terpilih, yang akan mampu merapat dengan beliau nanti adalah yang imannya kuat, yang amal solehnya banyak. Imannya kuat, amal solehnya banyak. Maka Nabi nasihatkan, kalau bawa api peperangan dan pembantaian umat Islam di negeri Syam sudah menyala dan membara, kalian semua yang ada di muka bumi, Maret 2019 sampai sekarang api peperangan dan badai pembantaian di negeri Syam, Syria, Palestina masih terus membara dan menyala. Harusnya sejak 2011 kita semua sudah saling mengundang memperbanyak amal soleh, sholat berjamaah lima waktu, dikejar ke masjid. Wanita-wanita sudah menutup aurat dengan sempurna di depan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Kita sudah sama-sama meninggalkan riba. Kita sudah sama-sama tidak lagi mendekati maksiat dan tempat-tempat maksiat. Orang-orang yang mampu menjaga keistiqomahan dalam ketaatan, dialah yang akan terpilih di akhir zaman merapat dengan barisan Imam Al-Mahdi.